Bekata kura karya bemuni di rupung serai kata kakak ai mela balia kata adik keleku dai bekata kura karya melumpak ke dalam bayau ulang papat kakak ngajak balia tapi adik dong nyerilau kura kari kura kari kulo itu muni berkata mela bali oi mela bali tapi adik lum gila gila berkata kura kari ya melumpah ke dalam payau ulang papa kakak ngajak balia tapi adik belum nyerilam berkata kura karya bemuni di rupung serai kata ading luminda balia nak nunggu ceciru budai berkata kura karya nyemuni di rupung serai kata kakak ai mela balia kata adik kelakudai pulang balik pulang balik lulu itu muni berkata melak balik oi melak balik tapi adik lom gila gala berkata kurang karya kakak ngajak balia tapi adik